keberadaannya mubtadi'ah memang seperti itu. Kalau kita melihat kepada Abu Hazm ini, seperti ini keadaannya. Kami menyebutkan kami bahwasanya kami menjatuhkan Syekh Muhammad Hizam hafizahullah ta'ala. Ditambah lagi bahwasanya kami mencelanya habis-habisan. Ini perkataan ini tidaklah dia menginginkan melainkan untuk menancapkan syubhat di tengah-tengah murid-muridnya. Tidak dia dasari al-haq dari ucapannya ini. Mana kebenarannya? Mana kebenarannya? Kalau kami mencelanya habis-habisan. Ini perkataan yang didasari di atas hawa nafsu. Di atas hawa nafsunya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Adapun orang ini hasal berkomentar menyebutkan mencela habis-habisan. Apa yang dia maukan dari perkataan ini? Supaya membawa murid-muridnya. Nanti murid-muridnya menyimpulkan. Oh, kalau begitu al-limbori itu mencela ulama itu begini hukumnya. Disimpulkan. Lebih-lebih dia menyebutkan bahwa menyebarkan bid'ah di situs ashabul hadis yang dia sebutkan dengan ashabul hadas. Nah, ini kerjanya orang ini. Seperti ini. Jalannya siapa yang dia metode ini? Jalannya siapa yang dia ikuti ini? Metode siapa yang dia lakukan ini? Metode orang-orang baru dia tahdzir kemarin. Dari para hizbiyun. Sekarang dia terapkan, dia ikuti. Ingin serupa dengan mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Dan ini tidak membedakan antara mengkritik yang benar, yang syar'i, dengan hanya asal celaan. Dia tidak melihat betapa banyak di dalam Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan tentang para sahabat, menyebutkan tentang jarah. Akan tetapi orang ini tidak memahami hal ini. Maka kemudian membalik-balikkan, memaksa-maksakan kehendaknya. Qabbahahullah. Dia berbuat sesuai hawa nafsunya. Fala tattabi'il hawa an ta'dilu. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian untuk berbuat adil. Asal berkomentar seperti ini. Menyebutkan pula tentang situs ashabul hadis dengan ashabul hadas. Kalau dia menyebutkan masalah ini, masalah situs. Kenapa? Karena pemilik situs memang tidak mendukungnya. Beda kalau mendukungnya. Sebagaimana dulu isnad-nad. Jadi dia menyebutkan kami senang dengan ketenaran, ingin dikenal. Tanpa dia sadari ternyata dialah yang hakikatnya. Di dalam buku tajwidnya menyebutkan tentang biografinya, menyebutkan biografinya dia dengan tanpa malu. Apakah ini ketenaran atau bukan? Disebutkan sumbernya isnadnet. Ketika itu senang sama isnadnet. Senang. Ketika isnadnet, pemilik isnadnet sudah mulai berbicara tentangnya, mengingkari kebid'ahannya, mengingkari perbuatannya, maka dia pun mulai menebarkan kebencian. Sampai Abu Arqam pun meneriakan tentang Abu Yahya, pemilik isnadnet, bahwasanya dia itu jarang ta'lim, jarang menghadiri ta'limnya Al-Ustadz Abdul Wahab hafizahullah ta'ala. Jadi ini keberadaannya dia. Keberadaannya Abu Hazm bersama saudaranya ini. Ini semisal dengan perbuatannya orang Yahudi. Ketika ditanyakan tentang Abdullah bin Salam. Rasulullah bertanya kepadanya, bagaimana menurut kalian tentangnya? Maka mereka katakan, khairuna. Wa abnu khairina. Ini beliau itu adalah orang baiknya kami. Dan orang baik. Dan anak orang baiknya kami. Ketika diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau telah mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran, maka langsung berubah. Menyebutkan, syarruna wa abnu syarrina. Orang jeleknya kami dan anak orang jeleknya kami. Cepat sekali berubah. Dan seperti ini. Mereka ini. Kalau seandainya pemilik situs ashabul hadis itu mendukung mereka, menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka, menyebarkan perkataan yang batil seperti ini, maka mereka senang sekali dibangga-banggakan. Ini kerjanya mubtadi'ah dari dulu seperti ini. Kalau dulu mereka menyebutkan tentang hizbiyin, sifat-sifatnya seperti ini, ternyata sekarang mereka mengikuti, menyentuh mereka, La ilaha illallah. Perbuatan apa seperti ini? Apakah orang seperti ini dibimbing di atas ilmu? Ataukah dibimbing di atas hawa nafsu? Apalah gunanya menghafal Quran, mengerti qiraat, kemudian menghujatnya. Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu adalah hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Dan ini terhujati dengan Al-Qurannya sendiri. Kemudian berkata dengan seenaknya seperti itu. Menyebutkan tentang nasihat-nasihat. Dia sendiri berapa banyak nasihat yang sampai kepadanya. Akan tapi enggan. Kemudian membuat talbis, membuat pemutarbalikan fakta seperti ini. Ad-dinu nasihat benar, agama adalah nasihat. Kemudian menyebutkan tentang kami. Pikirkan sebelum berkomentar.